Roma 35. Sita simaron tonembaga, kau tabairat kam pugulayadda simagulai tonembaga, bui sarat tuwuta tapa sikeli. Senenta kau tapasanang kam sta aleita katurukadda masikau imaron tonembagadda. Beri Kristus leu ta aigaba pusanangan tubunia, tapoi kele situ susurat. Paloloyadda siloloyakenenda katubum aisapo anakku. Aipoi sangamberi situ susurat siburu, sibaili ungan turat kasita le aitu surat. Bule kalulut ombaga samba pusuibiat sibaraka surat sipunenan, baraka sita puka karonan. Bule teka manua bakat puoman baga samba pusuibiat, masih panguruat nake kakam pusarat paatuat pasasamba mui, siripot obaket Kristus Yesus, bule kapusarat paatuat samba sarangangakam, masih latsat nake teka manua ukui Tuhanta Yesus Kristus. Oto paletse kam pasasamba mui, kele Kristus leu aisilo ansita katulatsanan teka manua. Nek-nek le kukua kamatamui, kalulut pubulanan teka manua, Kristus ai bailiwan sipuku sipu susunat, masiriwake palelengan katai kebukatta, samba iyoi kasabang sabagai ralat canake teka manua, kalulut katet bagania, kele situ susurat kasurat sipunenan. Nyate lulunia kumunake ekeu katalagada bangsa bagai, samba ku urayake urai pasi umun, masih umun onim. Samba ikua minca. Pugora kambaga kamtai bangsa, samba mui bangsa tai kamanua. Samba minca. Umun kam si Tuhan, kam sangamberi bangsa, samba sangamberi muntogat bangsa masih umun nia. Samba ikua minca si Yesaya. Bebela tegeti ungat Isai, tu susuru nia masih panenei tai bangsa, samba katubunangan le rapu kakaronan tai bangsa. Bule teka manua bakat puka karonan, masih sunake kapa atuat mui angkat baga, samba aban kabagat tonembaga mui, bule kalulut ron ketsat sipunenan, memei iu urau puka karonan mui. Kam sasarai nangku, marok bagakku asutnan simairu kakam, asutnan puagai mui, samba momoyan nupangan turukam pasasamba mui. Kenanen kisedda, kalulut kilubaga si panguruat akenen teka manua kaku, maeme pele aku masih surat nake gosok kakam, kele masih parebdep kam, nyate babai liuna aku pagugulet Kristus Yesus ka sabang sabagai, masih pasi keli katuareman si mairu si bara kateka manua, bule sia sabang sabagai, baili bulu akenen si loket teka manua, silina akenen kecat si punenan. Oto kabagat Kristus Yesus, momoyan ku umun nake tubukku kapagalayat sigalaiku katai kamanua. Aipoi tak maeme aku masih tiwoi apa-apa bagai, sarat sigalai Kristus katubukku le, nyate papakeina aku masih nana sabang sabagai kapurereddet, katiboyet samba kagalajet, siron akenen kerek samba kiseyet samba geget kecat sipunenan. Kisedda te barania ka Yerusalem, samba sangariringan nia pat aili ka ilirikum, aku pa arepman sangamuine nia ka tuareman simairu pagalayat Kristus. Kabagat masih pa arep ka tuareman simairu, aku besiakean masih sege ake nia, ka kuduat sitapei atu pa arep onin Kristus, bui kurio ake apa-apa kabongen sigala akenenda sabagai. Tapoi siripot situ susurat kasurat sipunenan le. Sia sita epasi sisilo pele katuareman pagalayat nia, rai ico nia. Samba sia sita epasi arep ra agai geti. Ia te lulunia isa saila aku moi masih balo kam. Tapoi kineneget taan poi anai kuduat pugalajatku katobo nekne, samba piga ngarurangan pa aku besiake masih balokam, kukaroni kapu enungananku, mei kasmanyol, momoi kutusapai pa aili kakam, samba kamle masih taruake aku sedda, lepa kusegeake bagaku goiso masih cokam. Kineneget, aile aku memei ka Yerusalem masih taruake panguruat kasia si punenan. Ara teu akean poi pa amian ka Makedonia samba akaya masih kau paroman kasia si mageba katalagadda si punenan ka Yerusalem. Si bara kapa atuad dale ara teu ake nia, tapoi utak daleu. Aipoi ke amwenewan sia sabangsa bagai kabibilet puket sananda tai Yahudi, Mateu leu sia sabangsa bagai masih rom tai Yahudi kabibilet putu wadda. Alepaan geti kupasi keli nekne, samba aku segeakean kasia buat pangurwadda sabangsa bagai, eyaku ka Spanyol baraku kakam. Samba kuagai, ke moi aku masih balokam, sun panukanan Kristus le ooiku. Tapoi kutido kakam sasaraina, kalulut Tuhan ta Yesus Kristus, samba kalulut nuntut bagat ketsat, murum ake kam aku kabagat pasagangan, kabagat masih tido ake aku katai kamanua, bule kubela kakabera sitai matonembaga ka Yudea, samba pasi kilatku ka Yerusalem, rasilo sipuleleksia sipunenan sedda, bule kaangkat baga kuoi kakam kateu bagat te kamanua, mugora baga sambatta. Bule teka manua bakat paabanan, masih paalekam sangam berimui. Amen.